Banyakin pembenci-pembenci mendekat kemari. Memaki-memaki di dunia maya mereka berani. Di saat bertemu mereka pun ciut dan langsung berlari. Hadapi tak berani, malah berpaling datangkan kembali. Kenapa kalian tak bisa bedakan plagiat dan cover? Makanya sekolah supaya tuh gobek di otak ke over. Pikiran monoton tak bisa berpikir, terkunci di locker. Kepala gunanya untuk berpikir bukan untuk poker. Berkata lirikku tak terpuji, kalian so suci tak lebih dari puki. Ngomongnya selangit udah kayak curi. Ini hidup gua, only God can judge me. Panyaki mengganggu telinga lagumu, tolonglah dikaji kembali. Suara terdengar seperti maniak yang asik onani. Coba kau dan babi pelukan terlihat cocok sekali. Gak bisa berkarya, bisanya mencela, menghina, mencaci. Di saat ku diam, kau terus menyerang, minta dihargai. Putarkan laguku, bodoh amat, agar kau pahami. Ngapainlah Denny, mendingan gua nonton bokepnya Miami. Lu, gue, itu berbeda. Lu belajar mengeja, gua dah jadi repa. Gua main PlayStation, lu masih di Sega. Walau terus dijajah, gua tetap merdeka. Panyaki pembenci. Yeah, Echo Show. We so fucking headed. You know what I'm saying? Hell dog. DJ Tio Bay Music. Thank you.